Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله pada sore hari ini kita kembali pada kitab asli dari jadwal yang sebelumnya berapa hukum sempat terpotong dikarenakan ada pembahasan tentang fikih dan sifat sholat nabi, hukum asal dari jadwal hari Kamis adalah barakatuhum kitab Al-Fiqhul Muyassar, Fiqih Muyassar yang sekarang sampai pada bab yang ke-16. Berkata penulis rahimahullahu taala, Al-Babus Sadis Asyar, bab yang ke-16 fisulhi, terkait akad perdamaian, wafihi masail, dan pada akad perdamaian ini ada beberapa permasalahan yang dibahas. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, dalam kehidupan manusia secara umum tidak terluput dari yang namanya pertikaian. Terkadang pertikaian berkabikum segera hilang dengan kesadaran atau dengan perdamaian yang tidak berlarut atau tidak terlalu panjang berlarut-larut, namun juga terkadang harus dijalani dengan sulh perdamaian dengan didatangkan dua belah pihak dengan adanya perjanjian di situ. Maka walhamdulillah akad perdamaian merupakan sesuatu yang dianggap baik dalam Islam dan disyariatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke 128, An-Nisa 128, wassulhu khair, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Walaupun barakakum, kita membahas tentang fikih, namun yang namanya fikih tidak terlepas dari bab muamalah. Muamalah sama kaum muslimin, muamalah dengan non muslim, baik terkait harta atau bukan harta, barakakum, maka di situ ada yang namanya syariat sulh, perdamaian, supaya kehidupan manusia menjadi baik. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama pada bab yang ke-16 ini, maknahu wa adillatu masyru'iyatihi, tentang makna sulh dan dalil disyariatkannya sulh, perdamaian. Maknahu, makna as-sulhu fil lughah secara bahasa adalah at-taufiq, ay yakni qat'ul munaza'ah. As-sulhu secara bahasa adalah qat'ul munaza'ah. At-taufiq maknanya adalah qat'ul munaza'ah, memotong pertikaian, menyelesaikan pertikaian. Ini secara bahasa. Oleh karena itu tujuan orang berdamai itu adalah menyelesaikan pertikaian. Wa fi syar'i, dan secara syariat makna sulh adalah huwal 'aqdul ladzi yang qati'u bihi khusumatul mutakhasimain. Secara syariat adalah akad yang akan terputus atau yang bisa memutuskan pertikaian di antara dua pihak yang sedang bertikai. Akad yang bisa memutuskan sebuah pertikaian, bisa menyelesaikan sebuah pertikaian yang terjadi di antara dua orang yang sedang bertikai. Terkadang akadnya ini, akad damainya ini singkat, terkadang barakakum selama-lamanya, selama tidak muncul lagi permasalahan yang lama. Ini tentang maknanya. Adapun dalilnya, adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil disyariatkannya sulh, wa qad dalla ala masyru'iyatihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil disyariatkannya sulh ini telah dijelaskan, ditunjukkan pensyariatannya dalam Al-Qur'an, dalam as-sunnah, dalam hadis, dan dalam ijma' para ulama, sepakatan para ulama. Berarti ada dalilnya kuat. Berarti benar-benar disyariatkan. Faminal kitab qauluhu ta'ala. Adapun dari Al-Kitab, dari Al-Qur'an, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-128. An-Nisa 128, wassulhu khair, dan perdamaian adalah kebaikan. Dan berdamai itu merupakan kebaikan. Namun ingat, perdamaian di sini perdamaian yang pada tempatnya. Kalau perdamaian yang di situ ya tidak ada pada tempatnya, maka tidak boleh, dan nanti akan disampaikan dalilnya tentang perdamaian yang tidak pada tempatnya, haramnya perdamaian yang tidak pada tempatnya. Kemudian dalam firman Allah yang lain terkait disyariatkannya perdamaian adalah surat Al-Hujurat ayat ke-9. Surat Al-Hujurat ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan apabila ada dua golongan dari kaum mukminin yang saling bertikai berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Kenapa demikian? Kenapa harus didamaikan? Karena sama kaum mukminin, kaum muslimin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama kaum mukminin adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara keduanya, dua saudaramu yang sedang bertikai. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat ke-114. Surat An-Nisa ayat ke-114. Yang menunjukkan disyariatkannya sulh, berbuat islah, mendamaikan manusia yang sedang bertikai atau terikat dengan perdamaian, maka disyariatkan. Dalam An-Nisa ayat ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan perkumpulan mereka, yakni manusia. Kumpul ya, mengadakan sebuah halaqah ya, kumpul mengadakan sebuah pertemuan, baik halaqah yang kecil maupun halaqah yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebanyakan dari pertemuan perkumpulan mereka itu tidak ada kebaikan, illa kecuali apabila pada perkumpulan tersebut berisikan man amara bi shadaqah, ada orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Tidak ada pemborosan, bukan perkumpulan dalam rangka pesta pemborosan, minum-minuman keras, mabuk dan lain-lain. Au ma'rufin, atau padanya itu ada ya, kebaikan, anjuran untuk berbuat baik, perintah untuk berbuat baik. Barakallahu'alaikum. Seperti beberapa orang mendirikan sebuah ma'had, pondok, yang di situ ada anjuran untuk sedekah, berbuat baik, beribadah dan lain-lain. Au islahin bainan nas, atau perkumpulan tersebut ada islah ya, dalam rangka untuk mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah, maka barang siapa yang melakukan hal itu dalam pertemuan mereka semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan pahala yang besar kepada mereka. Ini berhubung di antara keutamaan islah, mendamaikan manusia, atau kita melakukan akad perdamaian, maka padanya ada pahala yang besar. Ini dari Al-Qur'an. Adapun dari As-Sunnah, dari hadis, wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, hadis ini hasan sahih, dan juga al-Imam Ibnu Majah menyebutkan dalam sunannya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahih Ibnu Majah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, as-sulhu jaiz bainal muslimin. Perdamaian itu boleh dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin, dilakukan di antara kaum muslimin. Berarti disyariatkan. Illa, kecuali. Berarti ada pengecualian yang tidak pada tempatnya. Tidak semua perdamaian itu baik. Yang baik adalah perdamaian yang padanya Allah ridhoi, yang padanya benar caranya dan tepat pada tempatnya. Apabila barakallahu'alaikum perdamaian tidak tepat pada tempatnya, yang ini berarti mengandung kezoliman, maka itu diharamkan. Sebagaimana hadis ini, as-sulhu jaiz bainal muslimin. Perdamaian itu boleh di antara kaum muslimin, illa kecuali sulhan ahalla haraman. Perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Au harrama halalan, atau perdamaian yang mengandung mengharamkan sesuatu yang halal, maka ini tidak boleh. Barakallahu. Seperti ini tidak boleh. Sebagai contohnya, menghalalkan apa yang haram, barakallahu fikum, atau mengharamkan apa yang halal, seperti permasalahan hukuman had. Kalau ada orang mencuri lebih dari seperempat dinar atau minimal seperempat dinar, dan ada bukti, ada saksi, maka yang namanya hukuman had pencurian adalah potong tangan. Tidak bisa kemudian berkabikum perkaranya sudah sampai ke hakim akhirnya dibebaskan ya dengan cara denda. Maka tidak boleh seperti ini. Perdamaian yang tidak pada tempatnya. Berkabikum. Dan banyak lagi contoh. Kemudian wa kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yaqumu bi islahin bainan nas. Dan juga Nabi alaihi salatu wasalam dulu pernah ya menegakkan islah, perdamaian di antara manusia di zaman beliau. Seperti beliau pernah melakukan yang terjadi pada Bani Amr bin Auf, yang terjadi pada mereka, pada Bani Amr bin Auf, Nabi mengislahkan, mendamaikan. Dan juga yang terjadi antara Ka'ab bin Malik dan Ghorimah bin Abi Hadrat, maka Nabi mendamaikan Ka'ab bin Malik dan Ghorimah bin Abi Hadrat. Kemudian diantara dalil disyariatkannya akad perdamaian adalah waqad ajma'atil ummah ala mashru'iyyati sulhi bainan nas biqasdi ridallah thumma ridha al mutakhasimain. Kaum muslimin sepakat, dan ini para sahabat ketika itu dan juga para imam-imam yang setelahnya, tentang disyariatkannya perdamaian di antara manusia. Hal itu dengan meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, kemudian kerelaan dua orang yang berselisih, yang bersengketa. Jadi yang namanya sulh perdamaian itu disyariatkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam sepakatan para ulama, ijma' para ulama dan kaum muslimin. Ini terkait makna pengertian dari sulh, yakni perdamaian, dan juga dalilnya. Kemudian as'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi anwa'is sulhi al-ammah, tentang macam-macam perdamaian secara umum, macam-macamnya secara umum. Kata penulis rahimahullahu taala, jadi yang menulis ini, yang menyusun ini banyak, nukhbah minal ulama, sekelompok para ulama, tidak hanya satu orang. As-sulhu bainan nas ala nau'ain, perdamaian yang terjadi di antara manusia ada dua. Ala anwa, ada bermacam-macam. Perdamaian yang terjadi pada manusia ada beberapa macam. Al-awwal, yang pertama, as-sulhu bainaz zaujain, perdamaian di antara suami istri. Idza khifas syiqaqu bainahuma, apabila dikhawatirkan ada persengketaan, perceraian antara keduanya, maka ada sulh, ada perdamaian. Kalau tidak ada sulh berhukum, maka ya semacam ini akan terasa berat bagi suami istri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-35. An-Nisa 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma." Apabila kalian mengkhawatirkan terjadi perceraian, persengketaan antara keduanya, yakni suami istri, maka hendaknya kalian mengutus seorang hakim, orang yang dipasrahi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, min ahlihi, dari pihak suami, wa hakaman min ahliha, dan satu hakim, satu orang yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahan dari pihak suaminya, iyurida islaha, kalau keduanya menginginkan perdamaian. Yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan membimbing keduanya dengan cara seperti ini. Ini dilakukan apabila ya suami dan istri tidak ada jalan damai, atau hampir saja berpisah, hampir saja cerai, tidak ada titik temunya. Maka dengan ini berkofikum, hendaknya dari pihak laki-laki, suami, pihak perempuan, istri, masing-masingnya ya menunjuk orang yang bisa diajak untuk berunding, bagaimana enaknya lanjut atau tidak kapal yang sedang dia layari ini, sebelum retak, mau ditembel atau tidak berhubung kapal. Maka masing-masingnya didatangkan kemudian dibicarakan enaknya bagaimana. Ini yang disyariatkan, yang namanya sulh. Au khafat iqradum, atau seorang istri mengkhawatirkan seorang suami ini acuh tidak acuh, acuh tak acuh. ya, tidak mau tahu, tidak mau tanggung jawab. Aib tarfa'uhu anha wa adamu raghbatihi fiha. Yakni dikhawatirkan barakallahu'alaikum seorang istri akan menuntut suaminya dikarenakan suaminya tidak lagi cinta terhadap istrinya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima ayyusliha bainahuma sulha wasulhu khair. Surat An-Nisa ayat ke 128. An-Nisa 128. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila seorang wanita, seorang istri mengkhawatirkan pada suaminya ada nusus, penyimpangan atau i'rad, ada perbuatan tidak mau tahu, tidak mau tanggung jawab, apabila istri mengkhawatirkan seperti itu, maka tidak mengapa di antara keduanya mengadakan islah, perdamaian, membicarakan bagaimana enaknya, wasulhu khair, dan perdamaian itu merupakan kebaikan. Ikhwani wa fasilillah rahimakumullah, para ulama membimbingkan apabila suami istri menginginkan ya kehidupan rumah tangganya tetap tentram, tetap kokoh. Yang pertama adalah as-sabru bainahuma, masing-masingnya bersabar, saling menyadari kekurangan yang ada. Karena tidak ada seorang suami layaknya malaikat yang tidak memiliki kesalahan, dan tidak ada yang namanya istri layaknya bidadari yang tidak memiliki kekurangan. Maka harus ada sabar di antara keduanya dan saling memahami kekurangan masing-masing. Yang dibimbingkan yang kedua, bimbingan yang kedua adalah apabila terjadi persengketaan, bertengkar, maka suami meninggalkan tempat persengketaan tersebut, pindah, tidak melayani istrinya, supaya tidak berlarut-larut pertengkarannya yang bisa menyebabkan perceraian. Yang ketiga, barakallahu'alaikum, di saat suami dan istri bertikai, maka suami jangan memiliki niatan untuk menceraikan istrinya. Pertahankan, artinya pertahankan. Jangan mudah berkomitmen untuk menceraikan istrinya. Kemudian yang keempat, seandainya istri, seorang istri, seorang wanita, dia dicerai oleh suaminya, maka wanita tersebut tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya apabila masih masa iddah. Ya, masa iddah, masa-masa ya waktu senggang, masa-masa yang di situ suami masih boleh untuk rujuk, maka tidak boleh pulang ke rumah ibunya atau ayahnya, tidak boleh. Tidak boleh keluar dari rumah. Oleh karena itu, ketika masa iddah harus di dalam rumah suaminya. Kenapa demikian? Dikarenakan kalau rujuk maka mudah. Apabila ada sulh perdamaian maka mudah. Kemudian bimbingan yang berikutnya, seorang suami harus menyadari bahwasanya istri yang hakiki yang tidak memiliki kekurangan adalah istri yang ada di akhirat. Baik nanti itu adalah istrinya sendiri yang masuk surga, yang tidak akan memiliki kekurangan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri yang masuk surga, dia akan menjadi pemimpin bidadari dari bidadari-bidadari yang melayani suaminya. Kalau dia menyadari bahwasanya istrinya yang ada di dunia ini memiliki banyak kekurangan, maka dia harus berkomitmen bersabar, ya, bersabar. Kemudian bimbingan yang berikutnya, apabila terjadi pertikaian, maka seorang istri tidak boleh menceritakan pertikaian yang terjadi kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada kakaknya, kepada adiknya, atau kepada orang lain. Tidak boleh. Dan sebaliknya, suami tidak boleh menceritakan kepada bapaknya atau ibunya, atau sebaliknya. Masing-masing saling menyimpan. Kecuali hal ini sudah tidak ada titik temunya lagi, baru masing-masing mengutus utusan. Akhirnya dijadikan apa? Diadakan islah, pertemuan supaya islah, berdamai. Enaknya bagaimana? Kalau berpisah, keputusannya adalah cerai, maka perceraiannya harus tetap di atas perdamaian, tidak ada di atas permusuhan, apalagi sampai saling bunuh-membunuh, sampai ada dendam 7 keturunan. Kalau ternyata masih lanjut, alhamdulillah. Dan ini yang diinginkan. Oleh karena itu tidak boleh seorang istri mengadu tentang suaminya, aibnya. Suamiku tuh begini, begini, begini. Apa hidungnya, mancungnya ke dalam bukan keluar. Masa penghasilannya sebulan hanya 5 juta. Padahal alhamdulillah 5 juta. Masih banyak yang tidak bisa makan sehari 3 kali, ada yang hanya 2 hari sekali. Kemudian bimbingan yang berikutnya adalah yaqbalu zaujah ruju'a zaujiha. Taqbalu zaujah ruju'a zaujiha. Apabila seorang suami ketika masa iddah ingin rujuk kepada istrinya, maka hendaknya istrinya itu menyambut dengan senang hati, supaya ada sulh, perdamaian, dan supaya bahtera rumah tangga bisa terus berlayar sampai dermaga, barakallahu, sampai akhir kehidupannya. Ini terkait sulh bainas zaujain, perdamaian antara suami istri. Kemudian macam perdamaian berikutnya adalah as-sulhu bainat ta'ifatain al-mutaqatilatain minal muslimin. Perdamaian antara dua pihak yang saling berperang, yang saling berselisih di antara kaum muslimin. Ya, suku Madura muslim dengan suku Barakamikum, misalkan, ya, Dayak yang muslim, maka harus diislahkan. Atau sesama suku. Dalilnya adalah surat Al-Hujurat ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma." Apabila ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin saling berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan as-sulhu khair. Was-sulhu khair. Dan perdamaian itu baik. Kemudian macam dari perdamaian yang berikutnya adalah as-sulhu bainal muslimin wal kuffar al-mutaharibin. Perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir harbi. Gencatan senjata. Istirahat dulu. Nanti kalau kita sudah sama-sama siap perang lagi misalkan. Ya sudah, damai. Gencatan senjata untuk sementara waktu ini boleh. Yang keempat, Arabi asulhu bainal mutakhasimain fi ghairil mal. Perdamaian di antara dua orang yang berselisih pada permasalahan bukan harta. Misalkan permasalahan selain harta apa? Permasalahan tentang amanah, tentang janji. Ya. Intinya bukan selain harta. Maka ini ada syariat islah. Kemudian yang kelima yang disebutkan dalam kitab fikih menyasar ini, as-sulhu bainal mutakhasimain fil mal. Perdamaian yang terjadi di antara dua pihak yang bersengketa tentang harta, terkait harta. Baik tentang warisan, tentang hutang piutang, ya, tentang pinjam meminjam, tentang perdagangan. Wa wal maqsudu fi bahsina. Dan yang kelima ini, perdamaian di antara dua pihak yang bersengketa terkait harta, inilah yang dimaksudkan pada pembahasan pada bab ke-16 ini. Jadi pada bab fikih ini tentang sulh, tentang perdamaian, khusus barakallahu'alaikum tentang sulh yang di sini adalah terkait sulh perdamaian dalam bentuk harta. Barakallahu'alaikum. Masih banyak lagi insyaallah keterangan berikutnya terkait persengketaan, ya, dalam hal harta, dan di situ ada dua macam, ya. Dan ini berkomitmen penting untuk kita ketahui karena kita mau tidak mau akan, ya, bersentuhan dengan harta, dengan jual beli, ya, utang piutang dan lain-lain. Baik, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, mungkin cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.